laksana, bidadari mandi di telaga. Kulitmu halus tulus tiada cenaya. Laksana, bidadari mandi di telaga. Kaulah gadis idaman, kaulah gadis pujaan, kaulah gadis idaman, kaulah gadis pujaan. Sudah pasti hatiku tergoda, kelangsingan tubuhmu bergairah. Aduhai oh, tiada bandingnya.